Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, pembahasan kita adalah tentang sholat witir. Dan dalam pembahasan sholat witir ini ada tiga hadis yang disebutkan oleh penulis, ya. Hadis nomor 121 An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. Dari sahabat Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridainya, meridai keduanya, ia menuturkan, seseorang bertanya kepada Nabi SAW ketika beliau sedang di atas mimbar, bagaimana pendapatmu tentang sholat malam? Kemudian Nabi SAW bersabda, mathna mathna, dua rakaat dua rakaat. Maka ketika salah seorang di antara kalian khawatir datang waktu subuh, maka sholatlah satu rakaat dan ia mengganjilkan sholat yang telah dilakukannya. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, jadikanlah akhir sholat kalian pada malam hari atau sholat malam kalian adalah ganjil. Nah, di dalam hadis ini ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW ketika beliau sedang berada di atas mimbar. Dan pertanyaan ini adalah tentang berapa jumlah rakaat sholat malam. Apakah sholat malam itu dilakukan secara sekaligus ataukah dipisahkan dengan salam. Nah, kemudian Nabi SAW karena keinginan yang sangat besar untuk memberikan manfaat kepada orang lain dan menyebarkan ilmu kepada mereka, maka beliau menjawab ketika beliau berada di atas mimbar dan mengatakan bahwasanya sholat malam itu dua rakaat dua rakaat, yang dipisahkan dua rakaat itu dengan salam. Nah, maka ketika seorang yang sholat itu khawatir datangnya sholat subuh, maka hendaklah dia sholat satu rakaat mengganjilkan sholat malam yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, sehingga apa? Menjadikan sholat ya witir itu sebagai penutup sholat malam, dan inilah yang paling baik, yaitu menutup sholat malam dengan sholat witir. Ya. Nah, kemudian disebutkan di sini tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, zahir hadis menunjukkan bahwasannya tidak boleh menambah sholat sunnah itu dari dua rakaat ataupun kurang dari dua rakaat. Ya, karena Nabi mengatakan sholatul lail masna masna, dua dua. Berarti secara zahirnya tidak boleh menambah sholat sunnah itu dari dua rakaat atau kurang dari dua dua rakaat. Ya. Nah, karena apa? ya, kedudukan ibadah ya, secara umum ya, adalah perkara yang bersifat ta'abudiyah. Nah, maka apa? Salat itu termasuk perkara yang sifatnya tauqifi. Ya, artinya apa? Tidak boleh menyalahi ataupun melampaui, melebihi apa yang sudah ada penjelasannya di dalam syariat. Nah, akan tetapi apa? Ada juga hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang melakukan salat witir itu dengan satu rakaat, di mana dia tidak melakukan salat sebelumnya. Jadi langsung satu rakaat. Dan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Arba'ah kecuali Imam At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan juga Ibnu Hibban dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al, wa man ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al, wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al." Jadi barang siapa yang ingin melakukan salat witir dengan 5 rakaat, maka hendaklah dia melakukannya. Dan barang siapa yang ingin melakukan salat witir 3 rakaat, hendaklah dia melakukannya. Dan barang siapa yang ingin melakukan salat witir 1 rakaat, ya, hendaklah dia melakukannya. Ya. Tetapi Imam Nasa'i ya berpendapat ya bahwasannya hadis ini termasuk hadis mauquf. Ya, artinya hadis yang tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi adalah sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula ya, ada riwayat ya yang menyebutkan, dan ini riwayat yang sahih, bahwasannya ya sekelompok sahabat bahwasannya mereka itu melakukan salat witir dengan 1 rakaat dan tidak mendahului dengan salat yang genap sebelumnya. Nah, maka dari penjelasan di atas ya, ini menjadi satu pengkhususan untuk ya hadis yang menyebutkan apa, tidak bolehnya salat sunnah itu kurang dari 2 rakaat. Nah, artinya apa? Salat sunnah itu tidak boleh kurang dari rakaat kecuali di dalam salat witir. Ya, di dalam salat witir. Artinya apa? Ini khusus untuk salat witir. Nah, adapun ya, mencukupkan melakukan 1 rakaat dalam sholat sunnah selain dalam sholat witir, maka ada 2 riwayat yang berasal dari Imam Ahmad Ibn Hanbal ya, dan riwayat ini adalah riwayat yang menjadi pegangan dalam mazhab Hanbali, di mana mereka berpendapat bolehnya sholat sunnah dengan sholat 1 rakaat selain sholat witir. Ya, entah sholat sunnah mutlak dan lain sebagainya. Tetapi dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Ya, adanya larangan untuk melakukan sholat sunnah selain sholat witir dengan 1 rakaat. Dan itulah yang menjadi pendapat Imam Al-Kharaqi dan juga dikuatkan oleh Imam Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitabnya Al-Mughni, di mana beliau mengatakan ya, atau mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul lail masna masna. Ya, salat malam itu 2-2-2. Nah, berarti apa? Tidak boleh melakukan salat sunnah kurang daripada 2 rakaat kecuali ya di dalam salat witir. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, adapun menambah salat sunnah dari 2 rakaat, ya, artinya menambah sholat sunnah ya dari 2 rakaat, maka ya untuk sholat witir disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi khamsin ولا يجلس في شيء إلا في آخرهن. Jadi Nabi SAW melakukan solat witir dengan 5 rakaat, ya, dan dia tidak duduk kecuali pada akhir rakaat. Berarti melakukan sholat witir 5 rakaat. Nah kemudian ya, Ashabus Sunan meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, sholatul lail masna, sholatul lail wan nahar masna masna. Sholat malam dan sholat siang itu dilakukan 2 rakaat. Artinya apa? Satu sholat itu maksimal dilakukan 2 rakaat. Baik itu dilakukan pada malam hari ataupun dilakukan pada siang hari. Nah tetapi Imam As-San'ani rahimah ta'ala beliau mengatakan, aktsarul a'immah a'allu ziyadah wan nahar. Ya, jadi kebanyakan para imam ya, menganggap cacat tambahan di dalam hadis ya, sholatul lail wan nahar. Jadi sholat malam dan siang itu 2 rakaat. Maka tambahan siang ini dianggap tambahan yang cacat. Ya, kenapa? Karena para ahli hadis dari sahabat Abdullah bin Umar tidak menyebutkan tentang hal tersebut. Dan Imam An-Nasa'i ya, menghukumi bahwasanya riwayat atau rawi yang meriwayatkan hadis itu telah melakukan kesalahan. Dan itu adalah riwayat dari Ali Al-Azdi. Ya. Sehingga Imam Ibnu Ma'in ya, beliau mengatakan, man Ali Al-Azdi. Siapa Ali Al-Azdi itu? Artinya tidak dikenal sebagai orang yang meriwayatkan hadis. Nah artinya apa? Ya, solat malam ya, penambahan solat sunnah lebih daripada 2 rakaat selain daripada solat witir. Nah maka apa? Ya, ini menjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah adapun penambahan solat sunnah yang dilakukan pada siang hari lebih daripada 2 rakaat, maka disebutkan di sini dalam hadisnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli inda zawal asyams arba'an summa arba'an, akhrajahu at-Tirmidzi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ya melakukan salat ketika tergelincirnya matahari 4 rakaat, kemudian setelah itu 4 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, sehingga apa kesimpulannya dari pendapat para ulama tentang hal itu? Yang pertama adalah apa? Imam Ahmad Ibn Hanbal ta'ala membolehkan penambahan salat sunnah sampai dengan 4 rakaat. Ya, salat sunnah sampai dengan 4 rakaat. Misalkan salat sunnah ya sebelum ya zuhur, apakah dilakukan 2 rakaat atau juga bisa dilakukan sekaligus 4 rakaat. Nah maka menurut Imam Ahmad, sholat sunnah yang dilakukan pada siang hari boleh lebih daripada 2 rakaat. Nah artinya boleh dilakukan sekaligus 4 rakaat berdasarkan hadis tadi ya. Kemudian juga Imam Asy-Syafi'i ya, membolehkan untuk penambahan sholat sunnah itu tanpa batasan. Ya, tanpa batasan. Artinya sholat sunnah yang dilakukan pada siang hari tidak ada batasannya sampai berapa rakaat dia melakukannya. Nah, berbeda dengan Imam Malik yang tidak membolehkan penambahan sholat sunnah lebih daripada 2 rakaat. Ya, berdasarkan hadis sholatul lail masna masna. Nah kemudian apa? Para ulama menggabungkan antara hadis ini dengan hadis Aisyah di dalam Sahihain, ya, dengan hadis Abdullah bin Umar, ya, di dalam Sahihain juga, ya, yang menyebutkan bahwasanya Nabi saw itu, ya, menurut cerita Aisyah, ya, solat malam itu 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagaimana panjangnya. Kemudian setelah itu sholat 4 rakaat, jangan kamu tanya panjangnya. Kemudian setelah itu sholat 3 rakaat. Nah sehingga apa? Sholat malam atau sholat tarawih yang kita lakukan ya, atau di beberapa masjid itu dilakukan dengan cara apa? 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Ya, artinya apa? Ya ini berkaitan dengan apakah nanti sholat malam itu boleh dilakukan lebih dari rakaat ataupun tidak. Nah, sehingga ada ulama yang menggabungkan antara hadis Aisyah ini dengan hadis Abdullah bin Umar, ya, di mana ya salat itu dua rakaat dengan ya menggabungkan bahwasanya apa? 4 rakaat itu dilakukan dengan 2 rakaat, 1 tasyahud dan 1 salam. Ya, seperti itu. Jadi 4 rakaat itu dilakukan dengan 2 rakaat, ya, 1 tasyahud dan juga 1 salam, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, di dalam hadis ini menjadi dalil bahwasannya solat malam itu dilakukan 2 rakaat tanpa ada penambahan ataupun tanpa ada pengurangan. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasannya solat witir dilakukan pada akhir solat malam bagi orang yang yakin bahwasannya apa, bagi orang yang memiliki keyakinan ya bahwasanya apa, dia itu mampu untuk melakukannya salat pada malam hari, ya. Artinya ketika orang itu mampu salat atau bangun malam, maka apa, lebih baik dia mengakhiri salat ya malamnya itu dengan salat witir. Tetapi seandainya dia tidak punya keyakinan bahwasanya dia akan bangun pada malam hari, dia boleh untuk melakukan salat witir sebelum dia tidur. Nah, maka apa? Ya, hal yang kurang tepat ketika difahami bahwasanya apa? Salat witir itu wajib sebagai penutup salat malam. Sehingga ketika setelah salat witir tidak boleh lagi salat malam. Ya. Padahal apa? Yang sebetulnya yang afdal begitu. Yang afdal begitu artinya apa? Menutup salat malam itu dengan witir. Tetapi kalau misalkan tidak bisa seperti itu, bisa sholat witir sebelum tidur. Seandainya nanti malam itu bangun lagi, maka apa? Boleh untuk melakukan apa? Sholat malam. Ya, walaupun nanti apakah witirnya dicukupkan dengan witir pada awal malam, ataukah dia harus berwitir lagi? Ya, kalau berwitir lagi berjadi witirnya dua kali. Nah, maka dalam hadis disebutkan apa? La witrana fil lail. Tidak ada 2 witir di dalam 1 malam. Ya. Nah, tetapi ada ulama yang berpendapat, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Mukhtar As-Sankiti rahimahutaala, menyebutkan dengan apa? Naqdul witr. Jadi membatalkan witir. Kalau orang sudah witir pada awal malam, kemudian nanti tengah malam bangun, yang dilakukan adalah apa? Salat witir lagi untuk menggenapkan witir yang pertama. Setelah itu salat malam, baru setelah itu menutup salat malamnya dengan salat witir. Berarti witirnya dilakukan 3 kali. Nah, seandainya witirnya 3 kali tidak ada larangan. Yang ada larangannya adalah salat witir 2 kali. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, bahwasanya waktu salat witir itu berakhir ya dengan terbitnya fajar. Ya, maka Nabi mengatakan apa? Fa idza khasyya ahadukumus subha shalla wahidan. Kalau misalkan khawatir datang waktu subuh, segeralah untuk melakukan salat witir 1 rakaat. Nah, kemudian yang keempat, ya, yang afdal atau yang lebih utama, salat witir itu dilakukan setelah melakukan salat malam atau salat yang genap. Maka mendahulukan salat yang genap sebelum salat witir, maka ini termasuk di dalam sunnah. Artinya apa? Kalau orang hendak melakukan salat witir, maka apa? Didahului dengan salat genap. Kalau mau witir 3 rakaat, maka apa? 2 rakaat dulu, kemudian setelah itu 3 rakaat salat witir. Tidak langsung misalkan salat witir tidak 3 rakaat, tetapi harus mendahului atau mendahulukan dengan apa? Salat yang genap, dan ini termasuk di dalam sunnah. Tetapi kalau hanya mencukupkan sholat witir itu dengan 1 rakaat saja, tidak ya didahului dengan sholat genap sebelumnya, maka ini satu hal yang diperbolehkan. Ya, jadi yang pertama dia sunnah, yang kedua adalah apa? Sesuatu yang diperbolehkan. Ya. Nah, sehingga apa di dalam hadis Abu Ayyub ya secara marfu tadi disebutkan ya dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari secara marfu disebutkan wa man syaa'a utira bi wahidatin. Jadi barang siapa yang berkehendak ataupun ingin melakukan witir itu dengan satu rakaat. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Nah, demikian pula ya telah sahih ya riwayat yang menyebutkan bahwasanya sekelompok sahabat bahwasanya mereka itu melakukan witir satu rakaat tanpa didahului dengan salat genap sebelumnya. Ya. Nah, jadi apa? Yang sunnah adalah mendahulukan ya salat dua rakaat sebelum dia salat witir. Tetapi kalau hanya mencukupkan salat witir tanpa didahului dengan salat yang genap, maka itu diperbolehkan. Nah, kemudian yang kelima adalah ijabatus sa'il ala mashhadin minan nas litta'mimil faidah. Jadi menjawab pertanyaan orang yang bertanya ya di hadapan orang banyak. Supaya apa? Untuk memberikan faidah kepada orang lain. Ya, artinya ketika orang ada bertanya kemudian dia menjawab di hadapan orang banyak itu supaya apa? Orang lain pun mengetahuinya. Nah, kemudian yang keenam adalah dianjurkannya salat witir. Ya, bahkan sebagian ulama menganggap salat witir itu wajib. Ya, walaupun yang rajih ataupun yang kuat salat witir itu bukanlah wajib, tetapi dia termasuk apa? Salat sunnah yang paling utama. Karena banyaknya hadis yang memerintahkan tentang hal tersebut ataupun banyaknya hadis yang menyebutkan keutamaan salat witir, di mana Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya baik ketika dia itu mukim ataupun ketika dia di dalam perjalanan. Ya. Ini adalah hadis yang ke-121. Kemudian hadis yang 122 an Aisyah radhiyallahu anha qalat ya min kullil lail qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail wa awsatihi wa akhirihi fantaha witruhu ila as-sahari. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan dari setiap malam Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan witir. Ya, baik itu di awal malam, pertengahan malam ataupun di akhir malam sampai datangnya ya witirnya itu sampai kepada sahar, yaitu waktu sahur atau menjelang ya terbitnya fajar seperti itu. Nah, maka di dalam hadis ini dijelaskan tentang waktu salat witir. Ya, waktu salat witir itu setelah sholat isya dan berakhir sebelum terbitnya fajar. Karena Nabi SAW kadang melakukan sholat witir pada awal malam, pada pertengahan malam ataupun pada akhir malam. Nah, yang perlu untuk digarisbawahi di sini adalah apa? Setelah sholat isya. Ya, setelah sholat isya. Artinya kalau ada orang yang melakukan sholat jama' takdim antara maghrib dan isya, ya artinya apa? Isya-nya ditarik ke maghrib. Nah, karena dia itu sudah menjama' takdim antara maghrib dan isya dan dia sudah melakukan itu, maka apa? Dia boleh untuk melakukan sholat witir. Ya, dia boleh untuk melakukan sholat witir. Jadi yang menjadi ukuran adalah apa? Setelah sholat isya. Ya, artinya isya yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, walaupun bagi yang lain ya tetap sholat isyanya nanti nunggu sampai pada waktunya seperti itu. Ya. Nah, akan tetapi apa? Melakukan sholat witir pada akhir malam itulah yang lebih baik. Ya, dan itu apa? Melakukan itu sampai datangnya waktu sahur seperti itu, sehingga apa bisa mengakhiri atau menutup sholat malamnya itu dengan sholat witir. Ya, artinya apa? Ada keutamaan tersendiri menutup sholat malam itu dengan sholat witir. ya, tetapi ini bukan melakukan sesuatu yang wajib, ya. Nah, dari hadis ini ada beberapa hukum. Yang pertama adalah bolehnya sholat witir pada awal malam, pada pertengahan malam, ya, ataupun pada akhir malam, karena seluruh malam itu adalah waktu untuk melakukan sholat witir. Nah, kemudian yang kedua, bahwasanya yang afdal, ya, melakukan sholat witir itu pada akhir malam, dengan catatan bagi orang yang memiliki keyakinan bahwasanya dia akan bangun pada akhir malam tersebut. Ya. Nah, kemudian ya, disebutkan di sini tentang ikhtilaf para ulama. Ya. Para ulama bersepakat bahwasanya waktu awal waktu ya, salat witir itu adalah setelah salat isya. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang akhir daripada salat witir. Maka Imam Malik dan Imam Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, ya, yang menyatakan bahwasanya akhir daripada waktu sholat witir itu adalah ketika berakhirnya sholat subuh. Ketika apa? Ketika masuknya sholat subuh. Nah, berbeda dengan salah satu pendapat yang masyhur di dalam madhab Hambali bahwasanya yang pertama tadi apa? Bahwasanya berakhirnya sholat witir itu adalah sampai sholat subuh. Artinya sebelum sholat subuh dilakukan itu boleh melakukan sholat witir. Nah, berbeda dengan pendapat yang masyhur di dalam madhab Hambali bahwasanya apa? Waktu sholat witir itu berakhir setelah apa? Terbitnya fajar. Nah, jadi bisa dibedakan. Yang pertama apa? Setelah apa? Sebelum sholat subuh. Berarti antara terbit fajar dan pelaksanaan sholat subuh masih dimungkinkan untuk melakukan sholat witir. Ya. Nah, berbeda dengan apa? Pendapat yang masyhur di dalam madzhab Hambali bahwasannya apa? Ya, sholat witir itu berakhir ketika terbitnya fajar. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maghrisi di dalam kitabnya Al-Mughni. Dan inilah yang menjadi pendapat madhab para ulama Hambali mutaakhirin. Ya. Nah, kemudian apa? Ya, Imam Ibnu Qudamah Al-Maghrisi di dalam kitabnya Al-Mughni bila mengatakan innahu yakunu ba'dal fajri qada'an. Bolehnya melakukan solat witir setelah terbitnya fajar, setelah azan subuh, sebelum dilakukan sholat subuh, maka itu adalah sebagai bentuk qadha. Ya, bentuk qadha. Artinya kalau orang misalkan lupa melakukan sholat witir, kemudian dia bangun setelah terbitnya fajar, setelah azan. Nah, kemudian apa? Pada saat itulah dia boleh untuk mengqadha sholat witirnya. Ya, untuk mengkodok sholat witirnya seperti itu. Dan inilah yang menjadi pendapat apa? Ya, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ats-Tsauri. Nah, sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan man nama an salatin witrahu yusallihi ma baina tulu'il fajri wa salatis subhi. Jadi barang siapa yang tertidur ya dari sholat witirnya, maka hendaklah dia sholat antara terbitnya fajar dan sholat subuh, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan Aisyah ataupun selain mereka seperti itu. Nah, sehingga dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda man nama an witrihi au nasiyahu falyusallihi idza asbaha au dzakara. Jadi barang siapa yang tertidur dari sholat witirnya ataupun terlupa, maka hendaklah dia sholat ketika waktu subuh dan atau ketika dia itu ingat. Nah, artinya apa? Kebolehan melakukan sholat witir setelah terbitnya fajar sebelum sholat subuh, maka yang dimaksud adalah apa? Melakukan sholat witir untuk mengqadha. Sedangkan waktu akhir sholat witir itu sebetulnya adalah ketika terbitnya fajar. Dan inilah pendapat yang rajih insya Allah. Nah, kemudian yang terakhir adalah hadis nomor 123, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 13 rak'atan, yutiru min dhalika bi khamsin, la yajlis fi syai'in illa fi akhiriha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 rakaat dengan melakukan salat witir 5 rakaat. Berarti salat malamnya 8 rakaat, salat witirnya 5 rakaat. Nah, ketika melakukan salat witir 5 rakaat apa? Dia tidak duduk kecuali pada akhir rakaat. Ya. Nah, maka apa di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang ya tata cara melakukan salat witir yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka apa? Ada satu riwayat yang menyebutkan Nabi itu melakukan salat witir 7 rakaat atau 9 rakaat atau 11 rakaat atau 13 rakaat dan yang lainnya. Nah, kemudian di dalam hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahihain bahwasanya apa? Makana yazidu ala 11 rakaah. Jadi Nabi itu tidak pernah melakukan salat itu lebih dari apa? 11 rakaat. Nah, jadi ini cerita Aisyah yang mengatakan Nabi tidak pernah melakukan salat malam itu lebih dari 11 rakaat di luar Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan. Sedangkan riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya apa? Nabi itu pernah melakukan salat 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat ataupun apa 13 rakaat. Nah, maka apa? Untuk menggabungkan kedua hadis ini, ya, untuk menggabungkan sebuah hadis ini adalah apa? Ya, yang disebutkan di sini riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi tidak pernah salat malam itu lebih daripada 11 rakaat, ini menunjukkan apa? Al-aglab min salatihi. Jadi apa? Yang lebih sering Nabi itu apa? Tidak pernah lebih 11 rakaat. Tetapi apa? Terkadang Nabi itu lebih dari 11 rakaat, terkadang juga kurang dari 11 rakaat. Dan ini apa? Ditentukan dengan apa? Ketika dia itu apa? Betul-betul apa namanya bersemangat ataukah tidak. Nah, jadi apa alasannya itu digabungkan dengan pemahaman bahwasanya 11 rakaat itu sesuatu yang aglab, sesuatu yang lebih sering. Tetapi terkadang Nabi menambah dari 11 rakaat ataupun apa mengurangi dari 11 rakaat. Dan itu dilihat dari apa? Apakah ketika itu Nabi SAW itu sedang giat atau tidak. Nah, atau yang kedua dengan pemahaman bahwasanya hal itu dilakukan untuk mengajarkan kebolehan tentang hal tersebut. Nah, artinya apa? Boleh lebih dari 11 atau kurang dari 11. Jadi tidak mesti harus 11, ya. Bahkan apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berpendapat seandainya seseorang itu untuk menggabungkan ini, seandainya seseorang itu punya hafalan yang banyak, maka dia mencukupkan sholat malam itu 11 rakaat saja. Tetapi dia memperpanjang apa bacaannya, ya bacaannya panjang, sehingga waktu yang ada adalah apa untuk memperbanyak atau memperlama berdiri dengan memperbanyak bacaan. Tetapi kalau misalkan seseorang itu hafalannya sedikit, maka apa yang dilakukan dengan memperbanyak jumlah rakaat. Salatnya sebentar-sebentar tetapi apa? Diperbanyak jumlah rakaatnya. Nah, dari hadis ini ada beberapa kesimpulan hukum. Yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terkadang ya melakukan salat malam itu dengan 13 rakaat selain salat sunnah ya fajar. Ya, atau salat fajar. Kemudian yang kedua, ya, kadang-kadang Nabi SAW melakukan sholat witir 5 rakaat, di mana dia tidak duduk kecuali pada akhir rakaat. Ya. Nah, kemudian yang dilakukan atau yang dimaksud dengan solat malam itu dua rakaat adalah solat selain solat witir. Karena terkadang Nabi SAW melakukan solat witir itu 7 rakaat, dia tidak duduk kecuali pada akhir rakaat. Terkadang 5 rakaat, tidak duduk kecuali pada akhir rakaat. Terkadang 9 rakaat. Nah, 9 rakaat ini apa? Pada rakaat ke-8 melakukan tasyahud tapi tidak salam. Kemudian setelah itu apa? Berdiri untuk melakukan rakaat yang ke-9, setelah itu tasyahud, kemudian salam. Berarti apa? 9 rakaat itu dengan 2 tasyahud. Ada tasyahud awal, tasyahud akhir. Tasyahud awal pada rakaat yang ke-8. Ya. Nah, kemudian ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sebaik-baik salat setelah salat sunnah adalah qiyamul lail, ya, dan yang paling ditekankan dalam qiyamul lail itu adalah salat witir dan 2 rakaat sebelum salat fajar. Ya. Nah, kemudian apa? Disebutkan di sini tentang beberapa cara melakukan salat witir. Ada 6 cara. Yang pertama adalah salat 1 rakaat. Kemudian yang kedua, salat 3 rakaat dengan mafsulah. Mafsulah ini artinya dipisahkan. 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Kemudian yang ketiga adalah apa? 5 rakaat. Tidak duduk kecuali pada akhir rakaat, kemudian setelah itu salam. Kemudian yang kelima, yang keempat, 7 rakaat. Ya. Kemudian duduk pada rakaat yang keenam. Jadi duduk saja, tidak tasyahud ya, duduk saja. Kemudian apa? Tidak tasyahud, tidak salam, kemudian berdiri. Setelah itu rakaat ketujuh, barulah apa? Tasyahud dan salam. Nah, kemudian yang kelima, 9 rakaat dengan melakukan tasyahud awal pada rakaat ke-8. Setelah itu berdiri untuk melakukan rakaat ke-9, kemudian tasyahud akhir, kemudian salam. Kemudian yang terakhir adalah melakukan salat ya witir itu apa? 11 rakaat, di mana dia salam setiap 2 rakaatnya, kemudian setelah itu melakukan satu rakaat. Nah, itu adalah apa? Tata cara dari pelaksanaan salat witir. Ya. Nah, inilah 3 hadis yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.